بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menghilangkan kebodohan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Allah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين وإذا أخذها عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكعها وجنسها وجنسها وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها. من جاز له الالتقاط فالتقط، فعليه أن يعرف ما ذكره الشيخ. قال المتولي: وهو على الفور، أما معرفة العفاس والوكاء فللحديث السابق، وأما العدد فلما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وجدت سرة فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت رابعة فقال: أعرف عدتها ووكاعها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni atau kata Syabi Syuja rahimahullah, wa idza, masih bab luqatah ya, wa idza akhadha, kalau kemudian luqatah yang kita temuin barang itu di jalanan atau di tanah yang tidak bertuan dan kita adalah orang yang thiqah atau orang yang adil tidak fasik dan kita disunahkan untuk mengambil atau dibolehkan untuk memungut ngambil, wa idza akhadha, dan kalau dia ngambil itu barang luqatah, alaihi ayya'rifa sittata asya, dia wajib mengenal barang tersebut dari 6 hal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulkifli, ahlan Ustaz Akil Muhammad Haidar, tasyarrafna bihudurika ya Akila, ya Akiluna. Ustaz Muhammad Akil. Kata Imam Syahabi Syuja, kalau orang udah ngambil, kan kemarin kita udah bahas tentang kita ini boleh apa wajib apa sunnah ngambil barang lukoto. Kan tergantung ya. In kana fasiqan kuriha, bal al aqwa man'uha. Kalau dia adalah orang fasik, dia mendingan jangan dah. Gitu. Orang fasik, jangankan nemu, dikasih aja dia nyeleweng. Kan gitu. Kayak pejabat kita kan gitu. Dikasih itu, tetap nyeleweng. Nah, apalagi nemu, jangan. Berabeh urusan. Tapi kalau dia adalah orang adil, tidak fasik, dia nemu di tempat yang aman juga, tempatnya itu tempat aman dalam arti itu lingkungan yang baik begitu, maka disunnahkan untuk mengambil. Kalau kemudian sudah ngambil, ngapain? Alaihi ayya'rifa. Dia harus kenal, mengenali barang temuannya sittata asya daripada enam hal. Apa itu? Yang pertama, wi'a'aha. Dikenalin nih, diapalin wi'a. Wi'a itu bejananya. Kalau dia nemu madu, madunya masih di dalam box, ah, diapalin tuh boxnya tuh. Boxnya itu kotak. Panjangnya 5 cm, lebarnya 7 cm, itu balik. Panjangnya 7 cm, lebarnya 5 cm. Kan begitu. Wa ifasaha, ifas itu plastik di dalam bungkus. Sebenarnya wi'a sama ifas itu mirip-mirip. Cuman kalau ifas itu plastik atau bungkus yang nempel pada barangnya. Wi'a itu toples luarnya. Oh, wika'aha. Wika itu pengikat. Yang ngikat itu kalau kita dulu pernah lihat film Majapahit, orang bawa emas tuh pakai apa, kantong. Ah, kantongnya tuh ada iketannya. Ah, iketannya tuh talinya tuh. Wi'a itu tali. Wika itu talinya, tali ngikatnya. Tali ngikatnya tuh kita lihat warnanya orange. Terus ada tulisannya apa namanya, Laila Love Maimun gitu misalnya ada tulisannya diikat. Nah, kenalin tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Wa wi'aha wa ifasaha wa wika'aha wa jinsiha. Jenisnya apa nih? Apa dia makanan, apa dia minuman, apa dia barang mainan, apa dia pakaian. Wa adadaha, terus jumlahnya berapa. Wa waznaha, beratnya berapa. Diapalin untuk 6 hal itu. Wa yahfadhuha, wa yahfadhuha, dan dia simpen itu barang. Fi hirzi mithliha, di tempat yang emang biasa orang nyimpen barang tersebut. Contoh, dia nemu apa namanya, nemu kepercayaan. Waduh, berat contoh. Dia nemu barang, apa istilahnya, duit misalnya. Lalu dia kenalin nih, dompetnya apa, kalau ada bu ifasnya bagaimana, iketannya bagaimana, diapalin. Setelah diapal, disimpen. Nah, simpen yang namanya duit, nyimpennya tuh di brankas. Nyimpennya tuh di bok lemari. Nyimpennya itu namanya yahfaguha fi hirzi mithliha. Tapi kalau dia nemu duit di dompet, dompetnya kemudian dia bawa pulang, disimpennya di atas tipi. Atas tipi itu laisa hirzi mithliha. Itu bukan contoh tempat nyimpen duit itu. Yang namanya tempat nyimpen duit, biasa orang nyimpen itu dalam lemari, ada boxnya tuh di situ. Kalau naroknya di atas tipi, naroknya di laci bawah tipi, naroknya di selak-selak bangku, itu bukan hirzi misliha. Artinya kalau orang kayak gini nih, hilang nih duit, kemudian datang yang punya, dia kudu ganti itu. Karena dia tidak menjaga barang tersebut di hirz. Hirz itu apa ya bahasa Indonesia enaknya tuh? Hirz itu adalah brankas, apa tempat nyimpen misliha sejenis barang ini. Jadi kalau dia nyimpennya mainan, ya taruhlah cukup di keranjang, kan begitu. Jadi tergantung apa yang ditemuin, hirznya itu sesuai dengan barangnya. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala, man jazalahu al-iltiqatu faltaqata. Siapa orang yang boleh nih ya, berarti dia ya termasuk orang fasik kan, juga aslinya boleh tapi dimakruhkan. Tapi kalau pendapat kuatnya kan haram, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Pokoknya siapa yang boleh ngambil barang temuan, faltaqat, kemudian dia ngambil barang tersebut, dia mungut barang tersebut, fa'alaihi, maka kewajiban dia, ayya'arif, dia tahu, dia apalin, dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surdi, Arafah, Lombok, hadir. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Fa'alaihi ayya'arifa ma dhakaruhu syaikhu, maka dia harus mengetahui apa yang sudah disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Wi'a'aha, ifasaha, wika'aha, jinsiha, adadaha, wa waznaha. Wi'a, ifas, wika, jins, adad, wazan. 6 hal itu. Wa qala al-mutawalli, kata al-mutawalli, wa huwa 'ala al-fawri, dan dia wajib tahu, 'ala al-fawr, segera. Jadi ketika dia nemu, langsung segera diapalin. Begitu. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Lisni enggak begitu, ini ntar ada penjelasan. Tapi kata Imam al-mutawalli, sahib tatimmatul madhab, bahwa orang yang nemu 'ala al-fawri, kewajibannya itu segera. Jadi enggak boleh entar-entaran. Ntar lah, gue taruh dulu dah. Enggak. Jadi pas nemu langsung diapalin tuh. Alal fawri, kewajibannya alal fawri, segera. Amma ma'rifatul ifasi. Sedangkan tentang kewajiban tahu bagaimana bungkusan barang tersebut. Wal wika, wika bejana. Jadi ifas sama wika itu sering disebut sama. Dalam arti wika ya ifas, ifas ya wika. Cuman kadang-kadang kalau dibedain, ifas itu bungkusan barangnya, wi'a itu adalah bejananya. Kardus. Kardus, kalau kita beli mie satu box, satu kardus, itu kardus itu wi'a. Sedangkan plastik yang bungkus mie-nya itu namanya ifas. Gitu. Ya. Wa falil hadis, karena itu sudah disebutkan dalam hadis yang telah lalu, kan gitu. Hadis yang di bab pertama nih. Kata Nabi Muhammad, "I'rif wika'aha wa ifasaha, tsumma 'arif hasanah." Kan begitu. Jadi perintah di hadis sebelumnya nih, hadis yang kita di awal bab Luqatah, ada dalil dari siapa? Sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang luqatah, kemudian Nabi Muhammad jawab, "I'rif, apalin wika'aha wa ifasaha." Pertama dulu apalin itu dulu, baru wa'arif hasana, kemudian diumumin selama setahun gitu. Tapi kalau hadis ini ntar beda nih, justru umumin dulu baru kemudian dia. Makanya tadi perdebatan apakah kewajiban ngapalin, hafal, mengetahui deskripsi barang itu alal fawri am alal tarahi, atau boleh nunda entar-entaran. Kalau pakai hadis Abu Khalid bin Zaid bin Khalid Al-Juhani itu harus dari awal. Tapi kalau di sini enggak. Amma ma'rifatul ifasi wal wikar, sedangkan kewajiban mengetahui ifas, bungkusan dan bejananya, falil hadithi sabiki, karena hadisnya sudah lewat. Wa ammal adad, sedangkan hadis atau kewajiban mengetahui jumlahnya. Falifalima. Nah, untuk kewajiban mengetahui jumlah, falima rawi al-Bukhari, yaitu dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sokhor. Abdurrahman bin Sokhor. Abdurrahman bin Batu Karang. Sokhor itu artinya Batu Karang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, wajadtu surratan, saya pernah nemu surrah. Surrah itu dompet. Cuman surrah itu dompet zaman dulu. Dompet zaman dulu tuh kain doang, kain yang kemudian diikat atasnya buat nyimpen duit. Kalau kita lihat film-film Majapahit kan dulu, orang megang koin emas tuh di sini. Itu namanya surrah. Wajadtu surratan fiha 100 dinar. Saya nemuin surah, kata Sayyidina Abu Hurairah, fiha 100 dinar, di dalamnya ada 100 dinar. 100 dinar itu banyak banget itu. 1 dinar sekarang 2 juta. Lebih. 2 juta kali 100. 200 juta lebih. Orang dulu naruh di dompet 100-200 juta. Hilang lagi. Aduh. Enggak tidur 7 hari 7 malam itu. Mi'at dinar. Itu kalau apa Abu Hurairah iseng dia datang ke showroom dia beliin mobil tuh. Cuman dulu kagak ada tuh. Kata Sayyidina Abu Hurairah, mi'at dinar di dalamnya ada 100 dinar. Fa'ataitu bihan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 100 dinar ini saya nemu, saya bawa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, arifha haulan, umumin setahun. Nah, beda hadis Abu Hurairah dengan hadis Khalid Zaid bin Khalid al-Juhani. Kalau Khalid Zaid bin Khalid al-Juhani hadisnya, ya arif wika'aha wa ifasa. Pertama, kenalin dulu itunya, bungkusannya, apalin tuh. Tapi kalau Sayyidina Abu Hurairah hadisnya arif haulan, umumin dulu setahun. Umumin dulu setahun. Fa'arraftuha haulan, saya umumin tuh setahun. Ntar kita lihat ada di mana kita ngumumin. Saya umumin udah setahun tuh. Thumma ataituhu, kemudian saya datang Sayyidina Abu Hurairah nyimpen 200 juta lebih setahun diumumin, kagak diapa-apain. Beneran orang soleh. Coba kalau pejabat kita kayak gitu, nah jangan setahun. Nggak sampai 2 jam hilang tuh duit. Jabat. Ini ya. Thumma ataituhu, kemudian saya datang lagi Nabi Muhammad. Setelah tahun pertama saya umumin, saya datang lagi. Gimana Nabi? Kagak ada lagi, kagak ada ngaku nih punya duit ini. Kata Nabi Muhammad, arif haulan, umumin lagi setahun. Setahun lagi, berarti 2 tahun. Fa'arraftuha haulan, saya umumin tuh setahun lagi, udah 2 tahun. Tumma ataituhu, saya datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW, faqala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, arif haulan, umumin lagi setahun. Sayyidina Abu Hurairah megang duit 200 juta, nemu kagak tahu punya siapa, diumumin setahun, gak ada yang punya. 2 tahun gak ada yang punya, datang ke Nabi suruh ngumumin lagi 3 tahun. Begitu. 3 tahun. Coba ya. Ini ya, 200 juta 3 tahun, kekeh itu. Kuat itu, kagak tergoda, kagak ngambil, kagak iseng. Boleh kalilah buat berobat anak dulu, kan gitu. Dengan anak lagi pada meriang, lagi pada amandel, kita obatin dulu nih. Maka duit mana? Duit marah nemu? Enggak, Sayyidina Abu Hurairah enggak, begitu. Itu. Untung Sayyidina Abu Hurairah ya, begitu. Oh coba kalau pejabat kita yang dapat, wah udah habis. Bahaya, bahaya. Lagi gede banget sama pejabat ini. Thumma, kata Sayyidina Abu Hurairah, fa'arrabtu haulan, saya umumin lagi setahun tuh, 3 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun tuh saya umumin. Thumma ataituhu rabi'ah, kemudian saya datang kepada Sayyidina Nabi Muhammad di tahun keempat. Tahun pertama umumin udah, tahun kedua umumin, tahun ketiga udah. Keempat kalinya Sayyidina Abu Hurairah datang, kata Nabi Muhammad, i'rif iddataha, jumlahnya apalin. Apalin jumlahnya. Wa wika'aha, bejananya juga apalin. Wa ifasaha, wa wi'a'a. Wika itu wika ini ya. Wika apa namanya, penutup. Iketan. Apalin iketan penutupnya. Wa wi'a'aha dan bejananya. Fa'inja'a sahibuha. Tapi kalau nanti datang orangnya, ente apal gitu. Tanya sama orangnya. Gimana bentuknya? Bungkusannya begini, bejananya begini, iketannya begini, jumlahnya sekian, jenisnya apa, beratnya berapa, dia apa gitu. Akhirnya kita, oh iya benar nih yang punya nih gitu. Wa illa, tapi kalau tidak ada yang datang, fastamti' biha, maka manfaatkan barang tersebut, ambil kemanfaatannya, begitu. Jadi kata kalau pakai hadis Sayyidina Abu Hurairah 3 tahun. Cuman yang dipakatakan oleh ulama yang wajib diumumin itu setahun. 2 tahun setelahnya itu sunnah. Setahun wajib, habis itu boleh dimanfaatin. Tapi kalau 2 tahun bagus, 3 tahun lebih bagus lagi. Begitu. Walwi'a, jadi hadis Sayyidina Abu Hurairah justru apa istilahnya, umumin dulu baru diketahui, baru diapalin. Tapi kalau hadis Khalid Zaid bin Khalid Al-Juhani itu dikenalin dulu baru diumumin. Nah, makanya apakah mengenal barang temuan itu alal fauri atau ala taraqi? Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni ini ngikutin Imam Al-Mutawalli alal fauri. Itu kewajibannya alal faur. Wal wi'a'u. Kata Syekh Imam Taqiyuddin Al-Isni, wi'a itu artinya ina bejana. Wal ifas, dan yang namanya ifas artinya sidadah. Sidadah itu ya bungkusan. Wa yutlaku alal wi'a'i majazan, dan biasanya dimutlakan alal wi'a'. Al-ifas juga sering dimutlakan sebagai wi'a bejana majazan secara majazi. Wal jumhur, dan jumhur ulama ala annal ifas, bahwasanya yang namanya ifas itu al-wi'a. Ifas sama wi'a ya dia-dia juga. Walakin jama'a syekhu bainahuma, akan tetapi dikumpulkan Syekh Abi Syuja, disebutkan dua-duanya untuk apa? Untuk mengakomodir pendapat ulama yang membedakan antara ifas dengan wi'a. Jadi ifas sama wika sama-sama. Ifas sama wika, ifas sama wi'a. Ifas sama wi'a sama-sama. Berarti kalau kita nemu itu luqotoh, kita nyari apa ya, ngenalinnya wi'a aja. Wi'a aja bejana. Karena kalau ngenal wi'a ya berarti udah ngenal ifas. Gitu. Kata yang lain, gua beda tuh. Wi'a sama ifas beda. Maka kalau kita nemu ifasnya kita harus kenal, wi'anya juga harus diapalin. Kenapa beda? Nah, Imam Taqid, Imam Syekh Abi Syuja itu masuk kategori jumhur, dalam arti dia menyamakan antara wi'a dengan ifas. Tapi diumumin dua-duanya, ditulis dua-duanya, mengakomodir pendapat ulama yang bilang beda. Intinya bahwa barang temuan ini tidak boleh tidak dikenali. Maka harus dikenali. Dengan apa? Ya wi'anya. Cuman kan wi'a ada yang bilang beda sama ifas. Nah, maka dua-duanya kudu kenal. Wi'a kenal, ifas juga kenal. Gitu. Jama'a syekhu bainahuma. Wal wika'u, dan yang namanya wika. Wika itu wal khaytu. Yaitu pengikat. Alladhi yashuddu bihi. Ngikat yang bikin dia kencang. Wabaki sifati ma'rufah. Ini atasnya kelewat tuh ya. Setelah hadis fastamti' biha, kata Syekh Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, wabaki sifati bil qiyas, sifat selebihnya dengan qiyas, li'annaha sifatun tatamayyazu biha, karena sifat-sifat yang tadi disebutin, wi'a, wi'ifas, wi'ka, adad, jins, dan juga wazan, itu adalah sifat tatamayyaz, yang membedakan barang itu dengan barang yang lain, fa'ashbahatil mansus, maka hukumnya sama seperti yang dinaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kan Nabi Muhammad nyebutnya cuma berapa? Dua doang. Tiga. Erif iddataha, jumlahnya, wawika'aha, tali ikatannya, wawi'aha, dan bejananya. Tapi kemudian Imam Syekh Abi Syuja justru nyebutnya enam. Enam sifat itu bil qiyas. Dikiaskan dari tiga yang tadi. Kenapa? Karena tiga tadi adalah sifat tatamayyazu biha, yang mana barang temuan itu berbeda dengan barang yang lain. Jadi ini khas cirinya. Barang itu tiga itu tandanya. Dan selain tiga ternyata ada sifat lain yang mungkin membedakan dia dengan barang lain. Maka itu juga dikiaskan fa'ashbahatil mansus. Maka dia sama seperti yang dimansuskan. Yang dimansuskan cuma tiga. Tapi kan Imam Syekh Abi Syuja nambahin. Wi'a-nya, apa namanya, ifas-nya ditambahin. Jenisnya ditambahin, wazannya ditambahin tiga. Maka tiga jenis tambahan ini seperti mansus hukumnya, karena sama maksud dan tujuan daripada yang dimansus untuk membedakan barang luqotoh. Wal wi'a'u alina, ini udah kita jelasin. Wal wika'u, dan yang namanya wika'u wal khaytu alladhi yashuddu bihi, yaitu khayt, pengikat atau jahitan, yang lain udah diketahui. Apa namanya, wazan, tahu kita, jinsan, tahu artinya kita, wa adaduha juga kita tahu. Wa yajibu alaihi ayyahfadhuha, dan setelah dia apalin itu enam hal, enam sifat daripada barang tersebut dia udah apal, dia juga wajib ayyahfadhuha, dia simpan itu barang, fi hirzi mithliha, di tempat simpenan yang cocok untuk barang tersebut. Hirzi misliha. Tempat simpenan yang cocok untuk barang tersebut. Kan gitu tadi kita bilang ya. Kalau nemunya duit, pantasnya kan naruhnya di lemari. Di dalam box lemari. Di laci dalam lemari. Kalau dia nemu duit tapi nyimpennya di atas TV. Di atas TV itu bukan hirzi misliha. Kalau dia nemu apa namanya nemu emas, kalau nemu emas taruhnya di apa namanya di bok motor, itu bukan hirzi misliha. Itu ntar kalau dia hilang bahaya, itu jadi tanggungan dia kan gitu. Karena dia nyimpennya bukan fi hirzi misliha. Fa innah kenapa? Fa innah amanah. Karena amanah ibtidaan kan barang luka itu amanah ibtidaan wa tamallukan intihaan kan gitu. Amanah di pertamanya, tamalluk nanti di akhirnya. Karena dia amanah, fa asbahat sa'irul amanat, maka dia sama seperti barang amanat-amanat yang lain, wala yajibul ishadu, dan tidak wajib al-ishad. Dalam pandangan mazhab, tidak wajib nyari saksi. Al-ishad itu mencari saksi. Lo saksi ya, gue nemu nih, gitu gak perlu. Alaiha atas barang temuan tersebut alal mazhab menurut pendapat mazhab. Kenapa enggak perlu ada saksi? Li'annahu alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yata'arrat lahu. Kagak ngungkit-ngungkit itu. Kalau bahasa kita lam yata'arrat itu tidak nyenggol-nyenggol gitu. Kan Sayyidina Abu Hurairah datang kan. Nanya, ya Rasul saya nemu ini surah dompet. Isinya 200 dina, isinya 200 isinya 100 dinar, 200 juta lebih. Kata Nabi Muhammad, ada gak saksi? Kan gak, Nabi Muhammad gak bilang begitu. Udah, umumin setahun. Datang lagi. Jadi Nabi Muhammad lam yata'arrad. Nabi Muhammad tidak yata'arrad. Tidak mengungkapin itu. Padahal dia dia bisa apa ngomong itu di waktu yang lama itu. Kan begitu. Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani kan juga sama. Nabi Muhammad gak bilang, saksinya siapa? Nah, minta orang jadi senggah kan gitu. Kata Nabi Muhammad apa namanya apalin itu barangnya bejananya apalin kemudian diumumin gitu. Falam yata'arrad lahu wa kila, tapi kila dikatakan kila ini hukumnya silah tada'ib yajibu hukumnya wajib. Wa fihi hadithun dan di dalam ini tentang kewajiban memberikan saksi. Menjadikan orang lain sebagai saksi bahwa dia nemu barang tersebut. Itu ada hadisnya. Saya enggak tahu hadisnya. Di sini juga enggak disebutin hadisnya. Tapi ada hadisnya memang saya pernah dengar cuman saya enggak hafal. Wa huwa mahmulun ala nadbi dan hadis tersebut mahmul dipahami isinya ala nadbi sebagai anjuran saja. Wa indal qa'ina bil madhab menurut pendapat orang-orang yang mengikuti pendapat madhab bahwa itu tidak diwajibkan. Maka kalaupun ada perintah-perintahnya diturunin levelnya menjadi sebuah kesunahan. Wallahu a'lam. Qala Syekh Abi Syuja mengatakan summa idza arada tamallukaha. Amanahnya udah beres, diumumin udah setahun. Tahun kedua kan boleh milikin, tapi kan bagusnya tambahin 2 tahun lagi. 2 tahun. Kalau udah diumumin, kemudian summa arada tamallukaha, kemudian dia pengen manfaatin ini barang, arifha sanatan. Umumin dulu itu setahun, berarti ini iya, berarti mazhab pendapat mazhab tuh di ini dulu. Apalin dulu barangnya baru kemudian diumumin. Idza arada tamallukaha gimana sih ya? Iya, pendapat mazhab umumin dulu apa tahu dulu? Oh, tahu dulu. Apalin dulu, habis apalin baru diumumin gitu. Ini kan teks Abi Syujanya begitu. Jadi udah nemu apalin barangnya baru diumumin. Summa idza arada tamallukaha kemudian kalau orang ingin memiliki barang dia nemu pengen milik umumin dulu gitu. Jangan langsung dimilikin. Umumin dulu gitu. Arif hasanatan umumin dulu selama setahun ala abwabil masajid, di depan pintu-pintu masjid. Karena masjid adalah tempat orang berkumpul dan di situ orang ngumpulnya enggak make dibayar, orang rela datang ke situ tuh Jumatan. Nah, gitu. Orang demo walaupun dia punya hajat buat demo tapi rada males juga karena dia tahu pejabatnya kupingnya kuping kebo, kulitnya kulit badak, mukanya muka tembok, mau di demo 200 orang juga gak bakal berubah tuh pejabat, kan gitu. Males lah mau demo. Kenapa? Menteri kita muka-muka tembok, kulitnya kulit badak, kuping-kuping kebo. Kagak mempan di demo. Udah, ntar tinggal nunggu azab Allah aja. Nah, itu tuh sekarang tuh. Orang sekarang tuh gitu. Makanya dia gak mau datang. Tapi kalau Jumatan, segedek-gedeknya dia sama Ustadz, tetap dia datang Jumatan tuh. Jadi masjid itu adalah tempat di mana orang berkumpul secara sukarela. Wah, keren itu. Makanya kalau ada tokoh yang bisa mengumpulkan orang banyak secara sukarela, wali itu orang. Wali itu orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Karena di masjid adalah tempat berkumpul banyak orang. Umumin, wey, fulan bin fulan, wahai warga, wahai manusia, saya. Tapi ngumumnya di pintu masjid, bukan pakai speaker masjid. Kalau pakai speaker masjid, ntar menteri marah itu. Menteri. Ala abwabil masjid diumumin. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid punya apa namanya? Wahdat al-madzi'ah kalau bahasa Arabnya. Unit kehilangan. Unit barang hilang gitu. Jadi di ada papannya tuh depan pintu masjid. Ala abwabil masajid di depan pintu-pintu masjid wa fil mawdhi'il ladzi wajadaha fihi, dan di tempat selain di pintu masjid dia juga umumin di tempat alladzi wajadaha fihi, di tempat yang mana dia nemu barang itu tuh gitu. Nemunya di jalan sawah, umumin dah di jalan sawah. Nongkrong di situ. Kan gitu. Sekarang sih nggak perlu nongkrong, tinggal tempel tuh. Izin Pak RT, Pak RW, saya nemu barang ini di jalan ini. Nah, kan saya yang jagain, kan saya yang nemu. Gitu. Saya sih mau ngasih Pak RT, cuman saya lihat Pak RT rumah ini kurang amanah nih. Iya, kemarin dana ini aja hilang. Pak RT suruh ngurusin RPTRA, duit RPTRA parkir makan diri, bukan buat kas RT. Saya nggak ada, saya nggak mau sama Pak RT. Saya mau ngumumin diri aja. Ini saya punya papan, saya tempel sini, saya izin ya tempel sini. Itu ntar kalau ada orang rasa hilang tuh ada nomor saya bisa dihubungin gitu. Begitu fil mawdi illadhi wajadha fi fa in lam yajid sahibuha. Tapi kalau dia enggak datang-datang itu yang punya, dia yang ngumumin lam yajid, tidak juga menemukan ada orang yang punya barang tersebut. Karena lahu, maka itu jadi milik dia. Ayyatamallakaha, dia milikin bisyartid doman. Ha, dia milik tapi syaratnya syarat doman. Bersyaratnya nanti tanggung kalau nanti apa namanya ada kerusakan. Ada. Karena satu waktu pasti datang itu. Kan gitu. Kewajiban ngumumin setahun emang. Tapi kewajiban yang punya datang itu kan gak ada kewajiban. Maksudnya gak ada waktu harus. Kalau yang rasa punya harus setahun, enggak. Kapan aja dia datang tuh, apa namanya, boleh, artinya dia datang. Dia datangnya setelah 2 tahun misalnya, udah dipakai, dia gak apa-apa. Dan dia wajib ganti itu si lakin. Ya kecuali kalau dia negosiasi, Pak Haji mohon maaf, kemarin saya udah umumin setahun, kagak ada yang datang. Di tempat itu saya umumin, di masjid saya umumin, saya sampai itu bayar iklan di pos kota. Lumayan Pak Haji, bayar iklan di pos kota 300.000. Kagak ada juga yang datang begitu. Terus barangnya udah saya pakai, udah habis. Gimana ya? Ya kita damai aja dah. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala. Akhidul luqatati, orang yang ngambil atau nemu barang temuan, in qasada hifdhaha, kalau dia pengen jagain itu barang, ala malikiha, untuk yang punya, lam yalzamhu ta'rif. Ah, tidak wajib mengumumkan. Jadi wajib ngumumin kalau pengen manfaatin. Tapi kalau nggak pengen manfaatin, nggak pengen milikin itu barang, gimana? Ya udah nggak usah diumumin. Artinya kewajiban mengumumkan itu berkaitan dengan tamalluk. Gitu. Li'annahu innama yajibu li'ajri tamalluki. Karena yang namanya ta'arif itu ngumumin, yajibu wajib li'ajri tamalluki, untuk maksud memiliki. Wala tamalluka inda iradatil hifzi, dan tidak ada kepemilikan kalau emang dia mau jagain. Wal hadithu innama alzamahu ta'arifu, dan hadis mewajibkan kita untuk mengumumkan barang yang kita temuin, illa annahu ja'alaha ha ja'alaha lahu ba'dah. Dan kalau tidak, apa namanya, illa adnahu, hanya saja hadis tersebut ja'alaha, menjadikan barang temuan. Jadi gini, wal hadis, kan kata Imam Taqiyuddin al-Isni, enggak diumumi, kan kata Imam Taqiyuddin al-Isni, pengumuman itu terikat dengan kepemilikan. Orang yang mau milikin barang wajib ngumumin. Tapi kalau dia enggak mau milikin barang, enggak diumumin enggak apa-apa. Loh, hadisnya kan bilang begitu, enggak dimilikin juga diumumin. Nah, dijawab nih, wal hadithu innama alzamahu ta'arif. Hadis, benar kita bilang hadisnya mewajibkan mengumumkan. Baik memiliki atau enggak memilikin, hadisnya memberikan kita pemahaman wajib ngumumin. Illa, cuman, annahu, bahwasanya hadis tersebut yang mana memerintahkan kita ngumumin, ja'alaha, menjadikan barang temuan itu lahu, bagi yang nemu, ba'dahu, setelah diumumin. Gitu. Jadi hadisnya sih tidak secara eksplisit bilang, kalau mau milikin, umumin. Kalau enggak mau milikin, simpan. Enggak, hadisnya enggak bilang gitu. Hadisnya bilang, umumin. Ntar kalau enggak ada yang datang, baru manfaatin. Kan begitu hadisnya. Hadisnya benar memerintahkan umumin, cuman hadis itu menjadikan barang duqatah juga bagi yang nemu, ba'dahu, setelah dia umumin. Wa hadza ma dzakarahu al-aktsaruna, inilah yang disebut oleh kebanyakan ulama Syafi'i, kama qalahu Ar-Rafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ar-Rafi'i wan Nawawi, dan juga Imam Nawawi wa ghairuhum, dan selain Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, nyebutnya gitu, bahwa kewajiban ta'rif itu enggak ada ilahnya, tambahin ilahnya. Kalau enggak ada ilahnya, saya baru nemu nih. Maksudnya baru tahu kalau ada teks yang enggak ada ilahnya. Nah, tambahin. Wal hadithu innama alzamahu ta'rif illa annahu ja'alaha lahu ba'd. Itu kalau enggak ada ilahnya susah tuh paham. Tambahin ilahnya. Wa hadha ma dzakarahu al-aktsaruna kama qalahu Ar-Rafi'i wan Nawawi wa ghairuhuma wa qila. Wa qila, tapi qila pendapat qila lemah. Gitu. Dikatakan yalzamuhu ta'rif, dia wajib ngumumin walaupun enggak pengen milikin. Wasahaha al-imamu. Ya, dan ini pendapat yang disahkan oleh Imam Al-Juwayni wa ghairuhu, dan juga selain Imam Al-Juwayni. Wa qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan wa huwal aqwa wal mukhtar. Imam Nawawi mengatakan pendapat inilah pendapatnya Imam Al-Haramain tentang wajib ngumumin walaupun enggak pengen milikin, inilah yang aqwa wal mukhtar, dan juga mukhtar. Kalimat mukhtar ini bukan kalimat yang sering disebut oleh Imam Nawawi. Gitu. Biasanya Imam Nawawi nyebutnya rajih. Tapi kalau nyebut mukhtar itu maksudnya rajih. Gitu. Tapi ntar lihat. Qalahu fir rawdati, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatu Talibin. Wa muqtadahu, intinya, inti daripada perkataan Imam Nawawi, wa huwal aqwa al mukhtar, begitu, annahu sahih, bahwasanya inilah pendapat yang sahih, gitu. Wa muqtadah, li'anna al-mukhtar, karena pendapat yang terpilih, fir rawdah, dalam kitab Raudhatul Talibin, maksudnya kalimat mukhtar dalam kitab Raudhatul Talibin, bimanzilatir rajihi al-mukhtar ma'rajjahu Nawawi. Bagus nih. tambahan daripada imam daripada imam daripada Syekh Muhammad Aqil Haidar. Al-Mukhtar adalah yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, tapi itu bukan pendapat mazhab. Iya benar, benar. Karena Raudhatul Thalibin itu kan khas pendapat mazhab Syafi'i dari Imam Nawawi. Kalau dia beda sama mazhab, dia sebut dengan istilah Al-Mukhtar. Gitu. Makanya Al-Mukhtar itu rada-rada jarang, karena Raudhatul Thalibin itu hampir qaul mazhab semua. Apa pendapat mazhab semua. Begitu imam. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Aqil Haidar. Wa muqtadahu, dan intinya bahwa annahu sahih, bahwasanya itu adalah pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi. Li'anna al-mukhtara fi ar-raudhah, karena kalimat mukhtar dalam kitab Raudhatul Thalibin bi manzilati rajihi, yaitu sama hukumnya atau sama levelnya dengan pendapat yang rajih kama taqaddama, sebagaimana yang sudah lewat tuh mana tuh item maksudnya kewajiban ini ya, kewajiban ngumumin walaupun tidak ingin memiliki itu juga sudah kita lewati. Itu majdahul khatib syirbini fil mubni wal imam ramli fil nihaya. Wa in arada ayyatamallakaha, dan kalau kemudian dia pengen memiliki itu, udah jam 6 lewat 6. Arrafa hasanatan, dia wajib ngumumin itu selama setahun li hadisil Khalid, sesuai dengan hadisnya Khalid. Zaid bin Khalid al-Juhani bilangnya kan setahun. Umumin setahun. Wal ma'na anna sanata la tata'akhar 'anil qawafiri fadh-dhufru bi sahibiha qaribut tawaqqu'i. Anna sanata, bahwasanya pengumuman selama setahun, la tata'akharu 'anil qawafili, itu tidak akan tertinggal dari. Gimana nih jelasinnya qawafil nih? Jadi biasanya kan orang kalau melakukan perjalanan tuh lama, berbulan-bulan. Tapi dalam jangka setahun dia balik lagi gitu. Maksudnya kalau cuman ngumumin 6 bulan, pas ente umumin orangnya di sono. Lagi di kofilah, lagi perjalanan, di sono jauh. Ente ngumumin jadi percuma kalau cuman 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan masih di kofilah, masih di jalan. 5 bulan baru lagi istirahat, lagi ngaso di sono. 6 bulan lagi jalan pulang. 7 bulan belum nyampe. Tapi kalau setahun ketemu itu kafir. Jadi wasanatu la tata'akhkharu 'anil qawafil. Setahun itu waktu yang la tata'akhkhar. Tidak tertinggal daripada qafilah. Kalau orangnya memang sering melakukan perjalanan, fadh-dhufru, maka nemu dhufr itu nemuin. Fadhufru bi sahibiha, maka nemuin orang yang punya itu, qaribu tawaqqu'i, sangat dekat terjadi, sangat mungkin terjadi kalau ngumuminya setahun. Kenapa? Karena setahun itu adalah waktu di mana kalaupun orang perjalanan dia bakal pulang. Dan setahun itu waktu yang cukup gitu. Kalau cuman 5 bulan kurang, orangnya masih di jalanan, begitu maksudnya. Kenapa harus setahun? Tapi ini kalau bahasa sayanya ini ta'abudi ya. Ya, Ustaz Aqil ya. Ngumumin setahun itu ta'abudi atau ta'akuli. Karena kalau kita bilang ta'akul gak mesti setahun. Kita umumin di Facebook tuh sekali aja. Itu sudah la tata'akhir anil qawafir. Ya kalau kita followernya banyak. Di up terus kan begitu. Tapi kalau follower cuma 2 biji ya kegampe. Setahun, 2 hari juga hilang itu postingan kita. Makanya saya lebih suka kalau bilang ini setahun itu ta'abudi. Wahyunya bilang setahun dah kita umumkan begitu. Thumma idza wajabat ta'rif. Kemudian kalau dia wajib ngumumin, fahal yajibu 'alal fawri, apakah wajib ngumuminnya segera mungkin, nemu langsung ngumumin, am yakfi ta'rifu sanah mata arad. Atau cukup dia ngumumin setahun, tapi setahun ini setahun kapan aja disuka. Dia nemu nih, tanggal 7 Januari, bulan 5, Januari. Januari bulan tanggal 7 Januari dia nemu umumin apa enggak. Entahlah umuminya tanggal 5 bulan Januari tahun depan. Nah, begitu. Boleh apa enggak? Wallahu alam, ini kita insyaallah lanjut besok hari Rebo. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan insyaallah pagi ini kita live lagi, teman-teman yang dirahmati Allah, kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah jam 9 pagi insyaallah kita live lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon koreksi dari para asatid, para tokoh masyarakat, para kiai, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, mohon koreksi di kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Termasuk juga teman-teman sarjana Muslim, saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.